Ayah baru tiba pulang dari kota, membawa sebunga jam dinding yang indah. Tiba di rumah kini selalu tepat, datang di sekolah tak lagi terlambat. Ayah baru tiba pulang dari kota, membawa sebuah jam dinding yang indah. Tiba di rumah kini selalu tepat, datang di sekolah tak lagi terlambat. Dinding berdetak, siang malam pagi tiada berhenti.